Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah, hafizakumullah. Walhamdulillah, hari ini kita dipermudah lagi untuk melanjutkan kajian kita yang kedua. Setelah minggu lalu kita telah memulai kajian tentang tauhid, yakni tentang ba'du fawaidi suratil Fatihah, sebagian faedah dari surat Al-Fatihah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan memulai kajian sirah nabawiyah, perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai dari beliau belum lahir pada masa jahiliyah sampai insyaallah beliau meninggal dunia. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya, mengambil faedahnya dan mengamalkannya. Kita akan mulai kisah dari kitab Ibnu Hisham. Kitab ini merupakan salah satu dari kitab yang dijadikan rujukan oleh para ulama dalam pembahasan sirah. Sirah Ibnu Hisham. Kita akan mulai dari sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, yaitu peristiwa tentang tahun gajah. Mungkin kita sering mendengar dulu istilah tahun gajah. Apa sih itu namanya tahun gajah? Mungkin kita dulu sering mendengar kisah Raja Abraha. Siapakah itu Raja Abraha? Nah, di sini kita akan membahas, ya, membaca tulisan yang disusun oleh Ibnu Hisham yang telah diringkas di sini, ya, dengan bahasa yang mudah. Kita akan baca keterangan dari beliau rahimahullahu taala tentang peristiwa ini, peristiwa tahun gajah, dari sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir. Kita akan sampaikan apa kata beliau. Qala rahimahullah, kisatu ashabil fil, kisah tentara bergajah. Summa inna Abrahata banal kullais bisun'a. Abraha, perlu kita perkenalkan, dia adalah raja di negeri Yaman, berasal dari Habasyah. Abraha termasuk dari yang beragama Nasrani, raja yang berkuasa di masa itu. Abraha, dia adalah raja yang sombong, yang menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Disebutkan di sini sampai pada tingkatan Abraha membangun Kulais. Kulais itu tempat ibadah mereka, kalau sekarang dinamakan dengan kanisah. Kalau lebih modern lagi di zaman sekarang dinamakan gereja. Abraha membangun Kulais, tempat ibadahnya orang-orang Nasrani. Di mana dia bangun? Di Son'a, di ibu kota Yaman, yang dikenal dengan kota Son'a. Yaman, ibu kotanya Son'a. Fabana kanisatan lam yura mithluha fi zamaniha bi syai'in minal ard. Dia membangun kanisah yang belum pernah didapati seperti ini sebelumnya. Tsumma kataba ilan Najasyi, kemudian dia menulis surat yang ditujukan kepada Najasyi, atasan dia. Dia tulis surat yang isinya inni qad bannaitu laka ayyuhal malik kanisatan lam yubna mithluha limalakin kana qablaka. Kirim. Sesungguhnya aku membangun untukmu wahai tuan raja tempat ibadah kita yang belum pernah dibangun oleh raja-raja sebelum engkau sebelum ini. Walaslu biminnatihi hatta asrifa ilaiha hajjal arab. Tetapi isi surat itu ada lanjutannya. Dan aku tidak puas sampai orang-orang Arab berpindah hajinya ke tempat ini, tempat yang telah dia bangun tadi. Dan tulisan Abraha ini menyebar jadi pembicaraan, ya. Jadi pembicaraan antara masyarakat sekitar sana sampai ke negeri Arab. Terdengar ada raja yang berkuasa di negeri Yaman, yang dia membangun tempat ibadah yang sangat megah, yang belum pernah dibangun oleh raja-raja sebelum dia. Dan dia berkeinginan memindahkan haji ke sana. Enggak usah haji ke Baitullah Al-Haram, enggak usah haji ke Ka'bah, ke Mekah. Haji di sini, ini tempat yang sangat megah. Falamma tahaddathatil Arab bikitabi Abraha tadzalika ilan Najashi, ghadiba rajulun minan Nasah. Sampai ke negeri Arab pembicaraan ini, sampai jadi buah pembicaraan. Sampai ketika itu orang-orang Arab berbincang-bincang di antara mereka, satu sama lain saling membicarakan tulisan Abraha ini kepada Najasyi, sudah menyebar. Maka salah seorang dari orang Arab dari Nasa'ah pun marah mendengar berita ini. Fakharaja, dia pun keluar dari Mekah jauh-jauh menuju ke Yaman. Tujuannya apa? Untuk menghinakan tempat yang dibangun oleh Abraha tadi. Hatta atal kullais faqa'ada fiha. Apa yang dia lakukan? Dia buang hajat di tempat itu untuk menghinakan tempat yang dibangun oleh Abraha. Saking marahnya dia, setelah itu pergi dia, kabur tanpa jejak, tidak bisa dicari lagi. Tsumma kharaja falahiqa bi ardhihi, kemudian pulang dia, pergi ke kampungnya. Tidak bisa ditemui, sulit dicari orang ini. Orang dari mana ini? Tapi dapat cerita bahwa dia ini melakukan perbuatan itu ingin menghinakan tempat yang dibangun oleh Abraha. Mungkin dia sempat bercerita kepada sebagian penduduk setempat. Mungkin sebagian penduduk setempat menganggap ini bercanda. Karena mana berani, Abraha sangat kuat kekuasaannya, kok tiba-tiba dia seperti itu. Mungkin orang enggak percaya. Ternyata benar dia buktikan. Fa ukhbira bidzalika Abraha, sampai berita itu kepada Abraha dan Abraha menyaksikan, ya Allah. Man sana'a hadza, siapa yang melakukan ini, kata Abraha. Faqila lahu, disampaikanlah oleh orang-orang sekitar, sana'a hadza rajulun minal Arab, yang melakukan ini adalah salah seorang dari Arab. Min ahlil bait alladhi tahujjul Arab ilaihi bi Makkah. Dia berasal dari Mekah, di dekat Ka'bah. Lama sami'a qaulaha qaulaka, ketika dia mendengar engkau berbicara, ketika dia mendengar sepucuk surat yang engkau sampaikan kepada Najasyi, asrifu ilaiha hajjal Arab, aku ingin memindahkan haji orang-orang Arab ke tempat ini, ghadiba, dia marah. Faqa'ada fiha, dia pun melakukan perbuatan ini. Innaha laysat lidzalika bi ahlin, makna dari perbuatan dia ini wahai Abraha, tempat ini enggak pantas untuk haji. Tempat ini enggak pantas dijadikan haji. Ya, yang pantas itu hanya yang di Mekah. Faghadiba anhu dzalika, faghadiba 'inda dzalika Abraha. Abraha pun marah. Marah besar. Tetapi marahnya bukan sekedar dengan orang ini saja. Marahnya juga kepada Ka'bah. Na'udzubillah. Wa halafa la yasiranna ila al-baiti hatta yahdimahu. bahkan dia bersumpah, aku akan hancurkan rumah itu. Akan aku hancurkan rumah itu. Apa yang dia maksud? Ka'bah ini akan aku hancurkan. Na'udzubillah. Alangkah jahat niat dia, ya. Tsumma amara al-Habasyah, kemudian dia perintahkan tentara-tentaranya Habasyah, dari kalangan Habasyah yang ada di sana, semuanya diperintahkan. Fatahayyat wa tajahhazat, mereka siap-siap. Ayo kita berangkat. Mau ke mana? Mau menghancurkan Ka'bah. Na'udzubillah. Niatnya. Benar. Dia benar-benar bertekad, ya. Raja yang punya kekuasaan sangat besar, tentaranya luar biasa, sangat banyak dan sangat kuat. Tsumma sar, kemudian dia melakukan perjalanan lah, berangkatlah dia. Wa ma'ahul fil, dia berangkat dengan gajah. Lalu zaman dulu belum ada pesawat, pesawat tempur itu belum ada zaman dulu, ya. Pakai gajah. Wah, ini udah sangat kuat ini. Kalau dia pakai gajah, kendaraannya sudah luar biasa, sangat mewah itu. Berangkatlah dia dengan gajahnya. Wasami'at bidzalikal Arab, dan berita ini sampai di telinga orang-orang Arab. Orang-orang Arab mendengar berita ini. Wah, Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Setelah dia berkeinginan memindahkan haji orang-orang Arab ke sana, dan sekarang dia ingin menghancurkan Ka'bah. Tuma amar al-Habasyah fa'adhamuhu wa fadhi'u bihi, orang-orang Arab pun menganggap ini masalah yang besar. Mereka marah. Wa ra'au jihadahu haqqan 'alaihim hina sami'u bi annahu yuridu hatmal Ka'bah. Dan orang-orang Arab berpandangan mereka akan berjuang membela Ka'bah, ya. Membela supaya Ka'bah tidak dihancurkan, ketika mereka mendengar Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, Baitillahil Haram. Fa kharaja ilaihi rajulun kana min asyrafi ahli Yaman wa mulukihim yuqalu lahu Dhu Nafar. Belum sampai dia di Mekah, masih di wilayah Yaman, dia sudah dihadang oleh sebagian orang-orang Arab yang dipimpin oleh seorang yang bernama Dhu Nafar. Sudah dihadang bersama kawan-kawannya. Fada'a qaumahu wa man ajabahu min sa'iril Arab, dia pun Dhu Nafar sebelum itu mengajak kaumnya dan orang-orang yang mau, ya, untuk memerangi Abraha. Wa jihadahu an baitillahil haram, dan berjuang untuk membela Baitullahil Haram. Wa ma yuridu min hatmihi wa ikhrajihi, dan apa yang diinginkan oleh Abraha tadi, dia berjuang untuk membela bersama kaumnya. Fa ajabahu ila dzalika man ajabahu, diturutilah, dijawab, artinya kawan-kawannya pun setuju, ikut bersama dengan Dhu Nafar berjuang untuk membela Baitullahil Haram, untuk menghadang Abraha dan para tentaranya. Tsumma aradallahu faqatalahu, dihadanglah, berperanglah mereka dengan tentara Abraha. Fahazimal Dhu Nafar wa ashabuhu, tetapi alangkah kecilnya kelompok Dhu Nafar dibandingkan tentara Abraha yang sangat kuat, yang sangat handal, yang sangat luar biasa kekuatannya, kehebatannya. Mudah sekali mengalahkannya, langsung tumbang semuanya. Wa ukhidha lahu Dhu Nafar fa ata bihi asiran, Dhu Nafar pun diambil, dijadikan sebagai tawanan, ya. Tawanan perang, diajak ikut, ya. Ikut untuk menghancurkan Ka'bah tapi dijadikan tawanan. Tsumma madha Abraha ala wajhi dzalika yuridu ma kharaja lahu, kemudian berlalulah terus Abraha berjalan bersama bala tentaranya. Hatta idza kana bi ardi Khaf'am, ketika mereka sudah sampai di suatu tempat yang dinamakan Khaf'am. Aradallahu Nufail ibn Hubayb al-Khaf'ami fi qabilai Khaf'am Shahran wa Nahis. Ketika sudah sampai di suatu daerah yang dinamakan dengan Khaf'am, Abraha dan bala tentaranya dihadang oleh Nufail bin Hubayb al-Khaf'ami sebagai pemimpinnya. dan kawan-kawannya. Dia adalah pemimpin dari dua kabilah, Khaz'am, Syahron dan Nahis. Wa man tabi'ahu min qabailil Arab, dan bersamanya dari kabilah-kabilah Arab untuk berperang melawan Abraha. Faqatalahu, mereka pun berperang, fahazimahu Abraha. Abraha pun mengalahkan mereka, sangat kecil. Wa ukhidzalahu Nufail asiran, Nufail yang saat yang ketika itu menjadi pimpinannya ditangkap menjadi tawanan perang. Jadi sudah berapa tawanan perang? Dua. Yang pertama Dhunafar, yang kedua Nufail. Fakhalla sabilahu, Abraha pun melanjutkan perjalanan dan menguatkan tekadnya. Wa kharaja ma'ahu yadulluhu, Nufail ini dipaksa oleh mereka untuk menjadi penunjuk arah menuju Ka'bah. Hatta idza marra bi Thaif, sampai ketika mereka sudah sampai di Thaif, sudah dekat ini, sudah Thaif sekarang. Kharaja ilaihi Mas'ud ibnu Mu'attib fi rijalin min Saqif. Ada seorang tokoh dari Saqif, dari Bani Saqif yang bernama Mas'ud bin Mu'attib. Tapi dia ini dan teman-temannya adalah orang-orang musyrikin, penyembah berhala, memiliki berhala yang mereka namakan dengan Lata. Mereka berkata kepada Abraha, ayuhal malik, wahai tuan raja, innama nahnu abiduka, kami ini budakmu. Sami'una laka muti'un, kami mendengar dan taat kepadamu. Laisa indana laka khilaf, kita enggak ada perselisihan. Walaisa baitana hadza alladhi turid, bukan rumah kami yang engkau inginkan. Maknanya bukan rumah berhala kami, bukan patung Lata kami yang engkau inginkan untuk dihancurkan. Tetapi yang engkau ingin hancurkan itu adalah al-bait alladhi bi Makkah, rumah yang ada di Mekah, rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan urusan kami, kami gak ada khilaf dengan engkau, gak ada perselisihan dengan engkau. Takut mereka. Lihat Abraha dan bala tentaranya sangat banyak dan sangat besar. Akhirnya dia berkata, wa nahnu nab'atu ma'aka man yadulluka alaih, kami siap untuk mengutus ya seorang untuk menjadi penunjuk jalan bersamamu. Fataja waza'an, jadi Abraha enggak jadi memerangi orang yang dilewati ya, karena sudah takut duluan sebelum diperangi. Ternyata mereka enggak mau perang, takut. Bahkan mereka siap mengutus satu orang untuk menjadi penunjuk arah ke Ka'bah. Diutuslah ketika itu Abu Rigal ya, seorang yang bernama Abu Rigal, utusan dari musyrikin ya. Ya duluhu ala tariq ila Makkah, yang akan menunjukkan Abraha ya di perjalanan menuju Makkah. Fa kharaja Abraha wa ma'ahu Abu Rigal, akhirnya Abraha pergi bersama dengan Abu Rigal. Hatta anzalahul mughammas, sampai tiba di suatu daerah yang disebut dengan Al-Mughammas. Falamma anzalahu bihi mata Abu Rigal hunalika, ketika sampai di Al-Mughammas, Abu Rigal ternyata meninggal dunia. Farajamat qabruhu al-Arab, akhirnya orang-orang Arab menguburkannya. Fahuwa qabruhu alladhi yarjumun nas bil Mughammas, itu kuburnya itu dipakai orang-orang Arab untuk melempar di waktu haji. Falamma nazala Abraha al-Mughammas, ketika Abraha sampai di Mughammas, ba'atha rajulan minal Hishyah, yuqalu lahu al-Aswad ibnu Mafsud ala khairin lahu hatta intaha ila Makkah. Mughammas ini sudah dekat dengan Makkah, sudah dekat dengan Ka'bah. Akhirnya Abraha mengutus seseorang dari Hishyah yang dikenal dengan sebutan al-Aswad ibnu Mafsud. Al-Aswad ibnu Mafsud dengan berkendaraan kuda, berkendaraan kuda. Sampai dia tiba di Mekah. Tibalah ketika itu Abraha di Mekah. Masya Allah, ini dia Mekah ya. Sudah tiba di Mekah bersama dengan bala tentaranya yang sangat banyak, dengan gajah-gajahnya, dengan kekuatannya. Fasaqa ilaihi amwal tihamah min Quraisy wa ghairihim, dia pun merampas harta-harta orang-orang Quraisy. Dirampas semua yang punya harta, dirampas, diambilin, diambilin. Gak berdaya mereka, mereka kecil. Tidak seperti Abraha yang sangat banyak dan besar. Fahamat Quraisy wa Kinana wa Hudzail wa man kana bidzalikal haram bi kitalihi. Tokoh-tokoh Arab ketika itu dari Bani Quraisy, Kinana dan Hudzail. Ini yang besar yang ada di Arab ketika itu. Qabilah yang besar. Mereka ingin memerangi Abraha. Ya. Tsumma arafu annahum la taqata lahum fataraku dzalik. Mereka pun ternyata memandang bahwa diri mereka ini tidak mampu. Ya, Quraisy yang begitu besar, begitu kuat pun tidak mampu menghadapi Abraha yang bala tentaranya sangat kuat. Akhirnya mereka mundur. Wa ba'atha Abraha hunatah. Ketika itu Abraha mulai ya merampas sampai dia mengambil mi'atai ba'ir li Abdil Muthalib ibni Hashim. Dia merampas unta milik Abdul Muthalib ibnu Hashim. Berapa unta yang dirampasnya? 200 ekor. Enggak tanggung-tanggung, bukan 3 ekor, 5 ekor, tapi 200 ekor unta yang ditahan oleh Abraha milik salah seorang pedagang besar, pedagang kaya, tokoh Arab yang dikenal dengan sebutan Abdul Muthalib ibnu Hashim. Siapa Abdul Muthalib ini? Hubungannya dengan Nabi Muhammad apa hubungannya? Dengan Nabi Muhammad? Hah? Kakek, nanti ya akan sampai ceritanya insyaallah. Ini 200 ekor unta diambil. Luar biasa kejam Abraha ini ya. Semuanya diambil, serakah sekali. Wa ba'atha Abraha hunata al-himyari ila Makkah. Kemudian Abraha pergi sejenak. Setelah itu beliau mengutus seorang yang bernama Hunatah al-Himyari yang berasal dari Yaman untuk menuju Mekah. Abraha berpesan kepada Hunatah al-Himyari, "Sal an sayyidi ahli hadzal balad wa syarifiha." Hunatah, tolong kau tanyakan siapa tokoh negeri ini? Siapa yang paling dituakan di sini? Tolong tanya. Tsumma qullahu innal malik yaqulu laka. Kemudian tatkala engkau sudah menemui tokoh itu dan sudah bertemu dengannya, katakan kepadanya, "Inni lam ati li harbikum." Aku, yakni Abraha, datang ke sini bukan dengan tujuan untuk memerangi kalian semua. Bukan dengan tujuan untuk memerangi kalian wahai penduduk Mekah. Innama jiktu lihat mihadzal bait, tetapi aku ingin menghancurkan Ka'bah. Fa in lam ta'arradu lana dunahu biharbin fala hajata li fi dima'ikum. Jikalau kalian tidak membela ya, tidak membela Ka'bah, kalian tidak menghalangi aku untuk menghancurkan Ka'bah, aku tidak akan memerangi kalian. Enggak ada gunanya bagiku untuk menumpahkan darah-darah kalian. Cukup kalian saksikan saja aku menghancurkannya. Fa in huwa lam yurid harbi fa tini bi. Kalau dia setuju, sepakat ya dengan aku, kata Abraha kepada Hunatah ini. Cocok, setuju, artinya enggak mau melakukan perlawanan, cukup diam. Nah, kalau setuju seperti itu, bawa dia kemari, datangkan dia kemari. Aku ingin berbicara dengan dia. Falamma dakhala Hunatatu Makkah sa'ala an sayyidi Quraisy wa syarifiha. Ketika Hunatah memasuki kota Mekah, dia pun bertanya kepada orang-orang sekitar, siapa tokoh dari negeri ini? Tokoh di kota Mekah ini siapa? Tokoh Arab di sini? Faqila lahu Abdul Muthalib ibnu Hashim. Manusia pun sepakat satu suara, semuanya menyebutkan tokoh di sini yang kami tuakan di sini Abdul Muthalib bin Hashim. Itulah tokoh di sini, ya. Dialah tokoh kami, dialah orang tua kami di sini yang kami tuakan, benar-benar kami tuakan di sini, kami segan dengan dia. Satu itulah. Faja'ahu, maka Hunatah pun dengan mudah ya mendatangi Abdul Muthalib ibnu Hashim. menyampaikan apa yang disampaikan oleh Abraha. Apa jawab Abdul Muthalib? Wallahi ma nuridu harbahu wa ma lana bidzalika min taqatin, demi Allah, kata Abdul Muthalib, kami enggak mau memerangi dia. Siapa yang mau memerangi sebanyak ini tentara, sebanyak ini kekuatan pasukan senjata? Kami enggak ingin, dan kami pun kalau ingin enggak akan mampu. Kami enggak ada keinginan untuk memerangi dia, kata Abraha. Hadza baitullah al-haram, bukan kata Abraha, kata siapa? Abdul Muthalib, ya, kata Abdul Muthalib. Abdul Muthalib berkata, ini baitullah al-haram, ini rumah Allah al-haram, ya. Wa baitu khalilihi Ibrahim alaihi salam, rumah yang dibangun oleh kekasih Allah Ibrahim alaihi salam. Fa in yamna'uhu minhu fa huwa baituhu wa hurmatuhu, kalau Allah melindungi rumahnya maka itu memang rumah dia, kemuliaan ada di sini. Kalau Allah menghalangi Abraha dan bala tentara untuk menghancurkan rumah ini, itu memang rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bait, rumah ini ada tuannya. Wa in yukhali bainahu wa bainahu fa wallahi ma indana daf'un anhu. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan, maka kami tidak akan bisa menghalangi. Kami tidak akan bisa menghalangi. Cocok berarti. Pas. Sesuai dengan rencana, ya. Berarti ini cocok. Jalankan rencana. Hunatah pun berkata, fantolik ma'i ilahi. Kalau begitu cocok kita. Ayo kita pergi menuju Abraha. Kita pergi ke sana. Fa innahu qad amarni an atiyahu bika. Fantalaqa ma'ahu Abdul Muthalib wa ma'ahu ba'du banihi hatta atal askar. Akhirnya pergilah Abdul Muthalib dengan Hunatah, dan Abdul Muthalib membawa sebagian anak-anaknya. Sampailah mereka tiba di penjaga depan. Tapi Abdul Muthalib ingin bertanya tentang sahabat dekatnya. Aku mendengar sahabatku di sini yang bernama Zunafar. Benarkah itu? Betul. Zunafar ada di sini. Wa kana lahu shadiq. Teman dekat, ya. Abdul Muthalib dengan Zunafar ini. Hatta dakhala alaihi wa huwa fi mahbasihi. Dia ingin bertemu dengan Zunafar. Akhirnya dipertemukanlah Abdul Muthalib dengan Zunafar. Abdul Muthalib berkata, karena Abdul Muthalib mengetahui Zunafar ini tokoh, ya, tokoh besar dan punya kekuatan, ya. Ya Zunafar, wahai Zunafar. Wa kana hal indaka min ghana fima nazala bina. Wahai Zunafar, apakah engkau punya kekuatan, ya, dari musibah yang menimpa kita ini? Bisakah engkau membantu kami untuk menyelesaikan masalah ini? Maka Zunafar berkata, wa ma ghana rajulin asirin biyadai malik yantadir an yaqtulahu ghuduwan wa ashiyan aw ashiyan. Kata Zunafar, tidak ada kekuatan bagi seorang laki-laki tawanan yang berada di tangan seorang raja. Dia menanti raja itu kapan membunuhnya, pagi atau sore. Sudah putus asa Zunafar. Maka na indi ghana bi syai'in mimma nazala biki. Aku enggak punya kekuatan, ya, enggak mampu aku menolongmu wahai Abdul Muthalib, wahai sahabatku Abdul Muthalib. Illa anna anisan, kecuali kata Zunafar, ada Anis Sa'is al-Fil sadiqun li. Aku punya sahabat, teman. Dia dijadikan oleh Abraha sebagai penjaga gajah, ya. Wa sa'ursil ilaihi fa usihi bidzalika wa wa'azim alaihi haqqak, dan akan aku tulis sepucuk surat, ya, kepada Anis, ya. Dan akan aku wasiatkan kepada dia. Akan aku beri wasiat, akan aku sampaikan pesan demikian-demikian, dan akan aku sampaikan supaya menghormati engkau, ya. Wa as'aluhu an yasta'zin laka al-malik litukallimahu bima badalaka. Dan akan aku mintakan izin, ya, kepada Anis supaya dia bisa mempertemukan engkau dengan Abraha. Sudah, bertemulah ajalah dengan Abraha. Kira-kira Abraha ini, apa Afwan, si Abdul Muthalib ini musibahnya apa sih? Ya, dia minta pertolongan kepada Zunafar ini. Bukan musibah karena Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, bukan. Tapi musibahnya itu 200 ekor untanya dirampas oleh Abraha, itu musibahnya. Pinginnya Abdul Muthalib ini tolonglah supaya dia bebaskan 200 ekor unta. Adapun Ka'bah itu enggak jadi beban pikiran oleh Abdul Muthalib. Kenapa? Karena Ka'bah itu sudah ada pemiliknya, ya. Allah enggak akan membiarkan orang menghancurkan Ka'bah. Tapi yang jadi beban pikiran Abdul Muthalib, 200 ekor untanya kan sayang. Susunya banyak di situ, manfaat yang bisa didapat, ya, untuk dirinya pribadi ataupun untuk bersedekah. Wa yushfa'u laka 'indahu bi khairin in qadira 'ala dhalika faqala hasbi. Akhirnya Zunafar mengantarkan Abdul Muthalib menuju Anis. Faqala lahu Anis, Abdul Muthalib, siapa? Zunafar berkata kepada Anis, "Inna Abdul Muthalib sayyid Quraisy wa sahib 'ir Makkah." Abdul Muthalib, wahai Anis, dia ini tokoh Quraisy, tokoh di Mekah, dan dia pemilik 200 ekor unta. Pemilik 200 ekor unta. Yat'am an-nas bisahl, keutamaannya banyak. Dia memberikan makan kepada fakir miskin dengan sangat mudah. Bahkan yang dia beri makan bukan hanya fakir miskin, bahkan binatang buas yang ada di puncak gunung situ pun diberi makan sama dia. Waqad asaba lahul malik mi'atai ba'ir, sungguh tuan raja, ya, telah merampas 200 ekor unta miliknya. Fasta'zin lahu 'alaihi wa anfa'hu wa anfi'hu indahu bimastata'ta. Tolong izinkan dia supaya bisa bertemu dengan Abraha. Faqala, maka Anis, af'al, akan aku lakukan. Fakallama Anis Abraha, Anis pun berbicara dengan Abraha. Faqala, dia berkata, ayuhal malik, wahai tuan, hadza sayyid Quraisy bibabika yasta'zin 'alaika, wahai tuan raja, di depan ada tokoh Quraisy, tokoh Mekah yang ingin berbicara dengan engkau. Wa huwa sahib 'ir Makkah, dia memiliki unta dan menyampaikan apa yang disampaikan oleh Zunafar tadi kepada Abraha. Fa'adzina lahu Abraha. Abraha pun mengizinkannya masuk. Nah, ini yang ditunggu-tunggu, kata Abraha kan. Dari tadi aku ingin bertemu dengan tokohnya. Siap. Akhirnya wa kana Abdul Muthalib ausaman nas. Abdul Muthalib ini gagah orangnya. Ajmalahum, paling ganteng. Wa a'dhamu, badannya kekar, seret. Falamma ra'ahu Abraha ajallahu. Abraha pun ketika melihatnya dari jauh pun sudah kagum. Masya Allah, ini orang tampangnya benar-benar tampang tokoh, ya, luar biasa. Wa a'dhamu, dimuliakan oleh Abraha. Wa akramahu, luar biasa. Memang tampan, gagah, berwibawa potongannya. Dimuliakan. Duduk, ya. Fanazala Abraha an sariri, duduk juga Abraha, kemudian sama-sama duduk. Kemudian pakai bahasa terjemah, ya. Karena Abraha ini enggak bisa bahasa Arab, ya. Pakai bahasa terjemah. Tsumma qala liturjumani, dia pun berkata kepada penerjemahnya, "Kul hajatak." Sampaikan apa kebutuhan. Faqala lahu dzalika turjuman, ya. Maka Abraha sudah siap. Ini sepertinya siap untuk meminta syafaat supaya Ka'bah diselamatkan, tidak diserang. Abraha sudah siap. Ya. Tetapi yang dikatakan oleh Abdul Muthalib, hajati an yurad 'alayya al-malik mi'atai ba'ir asabahali. Sampaikan ke Abraha, aku cuma minta kembalikan 200 ekor unta milikku. Falamma qala dzalika qala Abraha liturjumani. Abraha pun berkata, ketika mendengar penerjemahnya berkata demikian, qad kuntu ajamatni hina ra'aituka. Ketika aku pertama kali melihat engkau, sungguh sangat mengagumkan aku. Sangat mengagumkan aku, rupamu, kegagahanmu, wibawamu, masya Allah. Thumma qad zahadta fika hina kallamtani atukallimuni fi mi'ati ba'ir. Apakah engkau ingin berbicara kepadaku, menyampaikan tentang 200 ekor unta yang telah aku rampas? Watatruk baitan wadinu wadinu abaik qad ji'tu lihatmi. Tetapi kok engkau kenapa tidak membuka pembicaraan tentang rumah yang itu adalah agamamu, agama bapakmu, agama nenek moyangmu. Aku siap untuk menghancurkannya. Lo atukallimni fi, engkau kok tidak membuka pembicaraan ini kepadaku? Qala lahu Abdul Muthalib, dengan tegas Abdul Muthalib menjawab, inni ana rabbul ibil, saya ini tuannya unta, pemilik unta. Wa inna lil baiti rabban sayamna'uh, sesungguhnya rumah itu yang engkau ingin hancurkan itu ada pemiliknya yang siap untuk melindunginya. Qala ma kana liyamtani' minni. Abraha dengan sombong berkata, Allah tidak akan menghalangiku untuk menghancurkan Ka'bah. Pemilik rumah Ka'bah ini tidak akan menghancurkanku untuk menghancurkannya. Kala Abdul Muthalib ya, mengatakan, anta wadak, sudah terserah antum bahasa kitanya. Ya, terserah Anda, saya hanya mengingatkan. Ya. Sekarang kembalikan 200 ekor untaku. Waradda Abraha ala Abdul Muthalib al-ibil allati asabaha lahu. Wansarafa Abdul Muthalib ila Quraisy fa akhbarahum al-khabar. Dikembalikanlah 200 ekor unta ini, ambil semua, bawa pulang 200 ekor unta. Ya. Kemudian Abdul Muthalib pun pulang. Alhamdulillah, pulang membawa unta lagi, ya. Yang dia pikirkan selama ini akhirnya bisa didapatkan lagi. Pulang dan mengumpulkan masyarakat sekitar, ya. Dia berkata kepada orang-orang Arab yang ada di Mekah, sesungguhnya Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Wa amarahum bil khuruj min Mekah. Kalian keluar saja dari Mekah, jangan ada di Mekah. Wa taharus fi sya'fil jibal wasyi'at. Naik saja ke puncak bukit-bukit, gunung-gunung. Kita saksikan apa yang akan dia lakukan. Ya. Naiklah kalian ke sana. Kita keluar di hari dia ingin menghancurkan Ka'bah. Takhawufan alaihi min ma'arratil jais. Karena jais, tentaranya Abraha ini sangat banyak, ya. Takut kalian, nanti kalian kena serang, terkena gajah dan lain sebagainya, terkena senjata mereka dan lain sebagainya. Lebih baik kita menghindar, kita naik ke atas, ya. Suma, udah jam berapa nih? Nanti malah kelewat, udah mau isya, ya. Hah? Udah mau isya. Keasikan, ya. Masya Allah, kalau pembahasan sirah ini benar-benar ya membuat kita semangat, ya. Insya Allah kita lanjutkan di waktu mendatang. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.